Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Aunul kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan syarahnya yang kita baca Aunul Ahadis Shamat, masih pada bab manintasara min dzulmi, bab yang menjelaskan tentang bolehnya seseorang untuk membela diri dari sebuah kezaliman, atau manintasara mimman zalamah, bolehnya seseorang untuk membalas membela diri dengan membalas kepada orang yang telah mendzaliminya. Dan telah kita ambil hadis yang pertama, dan kita masih membaca sebagian dari hadis yang kedua, yang berisi tentang kisah ibunda kaum mukminin Ummu Abdullah Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anha, yang mana ketika itu beliau mengisahkan bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta izin dan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya yang ketika itu sedang bersama Aisyah. Beliau pun masuk menyampaikan bahwasanya istri-istri beliau nam mengutus Fatimah untuk meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam keadilan pada masalah yang berkaitan dengan Aisyah bintu Abi Quhafah, meminta keadilan di dalam masalah al-mahabbah, masalah kecintaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ai bunayya atuhibbina ma uhib?" Wahai putriku, tidakkah engkau mencintai apa yang aku cintai, yaitu Aisyah? Fatimah pun menjawab, "Iya." Naam, maka beliau memerintahkan kepada putrinya untuk mencintai Aisyah. Setelah itu beliau keluar menemui istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi mengutusnya dan menceritakan kepada mereka, dan mereka pun mengatakan bahwasanya Fatimah tidak mendapatkan sesuatu pun, tidak memberikan faedah sedikit pun. Sehingga yang kedua, akhirnya mereka mengutus siapa? Zainab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini kemarin kisah yang kita baca dari apa yang disebutkan oleh Malif rahimahullahu taala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, qalat Aisyah, farsalna Zainab zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah itu mereka mengutus Zainab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'zanat fa'adina laha. Kemudian Zainab meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adina laha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya, ay biddukhul, mengizinkan Zainab untuk masuk ke rumahnya. Faqalat lahu dzalik. Kemudian Zainab mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalik, ay mithla ma qalat Fatimah. Beliau Zainab radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ya seperti yang dikatakan oleh Fatimah. Sama seperti yang dikatakan oleh Fatimah. Inna zuwajaka arsalnani yas'alnakal adl fi binti Abi Quhafah. Istri-istrimu meminta, na'am, mereka mengutusku meminta kepadamu supaya engkau berbuat adil dalam masalah yang berkaitan dengan bintu putrinya Abu Quhafah, masalah keadilan di dalam al-mahabbah. Qalat wa waqa'at fiyya Zainabu tasubbuni. Dan setelah itu terjadi, nam Zainab radhiyallahu ta'ala anha mencela diriku, mencela Aisyah, yang mana ketika itu mereka berdua ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Zainab menyebutkan apa tujuan dan maksud, beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata di situ ada Aisyah. Ternyata terjadi sedikit perselisihan, yaitu Zainab radhiyallahu ta'ala anha, beliau mencela diriku, kata Aisyah, nam mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak mengenakkan. Nam sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat yang lain, setelah nam Zainab atau setelah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan Aisyah, keutamaan Zainab sebagaimana yang kita sebutkan kemarin yang ada di dalam riwayat Imam Muslim, bahwasannya Zainab terkadang dia mencela atau mengejek Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tasubbu Aisyah lakinnaha sur'ana ma tarji wa talabat al-'afw. Akan tapi Zainab radhiyallahu ta'ala anha, beliau cepat untuk kembali kepada kebenaran, cepat untuk rujuk dan meminta maaf kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan memang keadaan demikian, meskipun nam Zainab radhiyallahu ta'ala anha sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah kemarin, tidak ada seorang wanita pun yang menyaingi diriku di dalam kedudukan kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Zainab. Dan aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang lebih faham di dalam masalah agama daripada Zainab, yang lebih nam jujur lisannya dan lebih menyambung tali silaturahmi dan lebih besar sedekahnya daripada Zainab. Sehingga di sini ada sebuah faedah bahwasanya tidak boleh saling memudaratkan di dalam musabaqah ilal khairat, di dalam berlomba-lomba di dalam masalah kebaikan, tidak boleh saling memberikan mudarat satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di sini tusabik, berlomba-lomba dengan Zainab di dalam mencari kedekatan, kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi beliau tidak pernah mencela Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan tentang beberapa keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Zainab dan tidak menghantarkan kepada beliau untuk muqata'ah, untuk saling membenci atau memutus hubungan tali silaturahmi. Wajar terkadang satu dengan yang lainnya antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi perselisihan sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat ini yang langsung dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala wa waqa'at fiyya Zainabu tasubbuni. Dan kemudian terjadi ketika itu Zainab mencela diriku. Fatafiktu angbur. Kemudian kata Aisyah, maka setelah itu aku menoleh kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan aku melihat ke arah beliau. Aku melihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya Aisyah menoleh atau melihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal ya'zanu li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay an arud. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengizinkan kepadaku untuk membalas ucapannya Zainab tadi? Naam, jadi Aisyah langsung memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia dicela. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengizinkan diriku untuk membalas naam kezaliman tadi? Beliau terus memandang. Falam azal hatta araftu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yakrahu an antashir. Kemudian kata Aisyah, falam azal, ay falam azal angdur ilaih istamarran nadar ilaih yatlubul izin. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terus memandang dan melihat, mengarahkan pandangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini terdapat faedah tentang adab yang mulia yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana beliau tidak berkata sedikit pun di sini kecuali dengan izin dari suaminya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta izin terlebih dahulu, yaitu dengan memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat terus-menerus ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah beliau mengizinkan kepadaku untuk berbicara atau tidak. Hatta araftu, sampai aku mengetahui bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakrahu an antashir, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenci untuk aku membela diri. Sehingga setelah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memandang ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau paham, oh Nabi di sini sudah mengizinkan kepadaku untuk membela diri, untuk membalas perkataan Zainab yang kurang enak tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Aisyah, dan bahkan sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang kemarin, riwayat yang sebelum ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, dunaki fantasyiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan perkataan yang lebih jelas, memberikan izin dengan izin yang lebih jelas, ilaikil amr, terserah padamu. Kesempatan terbuka, jika engkau mau, jika engkau ingin, maka engkau boleh membela dirimu, tidak mengapa. Dunaki fantasyiri, sebagaimana di dalam riwayat yang kemarin kita baca. Qala fawaqatu bi Zainab, dan inilah syahid dari apa yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala dari bab ini, manintasara min dulmih, tentang bolehnya seseorang itu membalas kezaliman kepada orang yang mendzaliminya. Perkataan dibalas dengan perkataan, perbuatan dibalas dengan perbuatan, satu dibalas satu, dua dibalas dengan dua, dengan yang semisalnya, maka di dalam syariat ini diperbolehkan sebagaimana yang ada di dalam hadis ini. Qala fa waqa'tu bi Zainab, kemudian ai aradattu ilaiha mislama qalat, kemudian aku membalas kepada Zainab seperti apa yang telah dia ucapkan, seperti apa yang telah dia katakan kepadaku. Falam anshab an askhantuha ghalabatan ai ghalabtuha, wa fi riwayah aqbaltu 'alaiha hatta ra'aituha qad yabisa riquha. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha setelah itu, falam anshab an askhantuha ghalabatan, maksudnya setelah itu aku mengalahkannya, setelah aku membalas ucapannya tadi, aku menang, aku mengalahkan dirinya. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, aqbaltu 'alaiha, aku melihat ke arahnya sampai aku melihat mulutnya itu kering. Maksudnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Qala fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ama innaha ibnatu Abi Bakar. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah bahwasannya inilah putrinya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anha. Ini dari syahid apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari bab yang berkaitan dengan bolehnya seseorang untuk membela diri dari sebuah kezaliman. Kemudian kita baca penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Mankhali rahimahullah, hadhanil hadithan fi hadhil kisratil waqi'ati haqqun, لأن الإسلام يدعو إلى العدل، لأن ولأن الانتصار ممن يظلم لا يعتبر جورا ولا اعتداء ولا يأثم المنتصر إذا لم يتعدى. Dua hadis ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, pada kisah yang betul-betul terjadi ini adalah perkara yang hak, perkara yang benar, karena sungguhnya agama Islam itu mengajak kepada keadilan. Islam adalah agama yang mulia, mengajak kepada perkara-perkara yang adil dan menjauhkan dari perkara-perkara yang zalim, kebalikan dari keadilan. Dan karena sungguhnya al-intisar, membela diri dari orang yang berbuat zalim, ini tidak dianggap sebagai jauran wala tidaan, tidak dianggap sebagai kejahatan dan perbuatan yang melampaui batas, dan tidaklah berdosa orang yang membela diri ketika dia tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Ketika dia dizalimi dengan suatu kejelekan, dia balas dengan satu kejelekan pula. Dia balas satu ucapan, satu perbuatan dengan yang semisal, maka ini diperbolehkan dan ini namanya adil. Tapi kalau sudah satu dibalas dengan dua, enam dibalas dengan tiga, empat dan seterusnya, maka ini baru masuk di dalam kezaliman dan bentuk melampaui batas, maka ini yang dikatakan dengan perbuatan dosa. Qala li'anna Allah azza wa jalla qala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya. Wa summiyatith tsaniyah sayyi'ah wa hiya laysat sayyi'ah. Dan dinamakan yang kedua dengan sayyi'ah, kejelekan, padahal dia bukanlah kejelekan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Yang kedua ini dia bukan kejelekan. Wa innama hiya fi muqabalati sayyi'ati allati waqa'at mimman zalama. Dan sungguhnya dia adalah enam perbuatan untuk membalas kejelekan yang telah terjadi dari orang yang berbuat zalim. Karena diperbolehkan, sehingga itu bukanlah sebuah kejelekan. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam adina li Aisyata an tantashir. Fantasharat bil qawli alladhi qila laha war'athu annahu hatmun li haqqiha. Faraddat bimithli ma qila laha falam ya'tabiru dhulman. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha untuk membela diri. Maka beliau pun membela dirinya dengan mengucapkan naam, dengan ucapan yang telah dikatakan kepadanya, membela diri dengan membalas ucapan yang tadi dikatakan kepadanya, dan beliau memandang ucapan tadi itu adalah bentuk celaan kepada dirinya. Faraddat bimitsli ma qila laha, maka beliau membalas dengan semisal apa yang telah dikatakan kepadanya, maka ini tidak dianggap sebagai sebuah kezaliman karena dibalas dengan yang semisalnya. Qala li'annahu intisharun wa laysa i'tida. Karena sesungguhnya itu adalah bentuk pembelaan diri dan bukan bentuk melampaui batas. Qala hadhi mas'alatun min masailil hadis. Maka ini adalah masalah yang pertama dari masalah-masalah yang ada di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian tsaniyan, masalah yang kedua atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata beliau Asy-Syarih rahimahullah, annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'sumun minal dzulmi wal jur wa min kulli ma'siyatin. Ma'sumun asamahullahu tabaraka wa taala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang maksum, yang dijaga dari kesalahan, dijaga dari kezaliman, dari kejahatan dan dari semua bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Maksumun asamahullahu tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang dijaga, yang menjaganya adalah Allah subhanahu wa taala langsung. Wa ghafara lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni oleh Allah subhanahu wa taala dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Fala dzamba lahu, maka tidak ada dosa sedikit pun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang bersih, orang yang suci, tidak memiliki dosa sedikit pun, telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kemuliaan yang besar yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata beliau rahimahullah, wa huwa fid dunya wal barzakhi wal akhirati khairu khalqillahi ajma'in, huwa khairuhum wa afdaluhum, wa manzilatuhu indallahi arfa'ul manazil, dunya wal ukhra, wal adillatu ala dhalika akthar min antusar, an fadlin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika di dunia, di alam barzakh nanti, demikian pula pada hari kiamat kelak, adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Nabi, makhluk yang paling mulia dan yang paling utama. Dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki kedudukan yang paling tinggi. Tidak ada lagi di atasnya. Yang paling tinggi adalah kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dalil-dalil yang menunjukkan hal itu lebih banyak daripada dihitung. Naam, sangat-sangat banyak, tidak bisa dihitung, tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu khairu khalqillahi 'alal itlaq min malaikatin kiram wa anbiya'in idham wa min safwatil anam a'nil ulama al-a'lam wa an jami'i makhluqatillahil malikil 'allam. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling baik secara mutlak, baik itu dari kalangan malaikat yang mulia. Naam, lebih afdal utama Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari dibandingkan dengan malaikat yang paling mulia sekalipun, atau para nabi-nabi yang agung, atau dari manusia-manusia pilihan yaitu ulama yang memiliki ilmu, dan dari seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya, itu lebih utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa min tilkal adillah, dan diantara dalil-dalil tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar seorang muadzin, nah, dia mengumandangkan azan, maka jawablah dengan yang semisal apa yang telah dia katakan. Tsumma shallu alayya, kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Fa innahu man shalla alayya shalatan shallallahu alaihi biha ashran. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya barang siapa yang dia bersolawat atasku dengan satu solawat, Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Thumma salullaha li alwasilah wal wasilatu qasrun fil jannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya setelah bersolawat, kemudian mintalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diriku wasilah. Dan wasilah itu yang dimaksud adalah sebuah istana yang ada di dalam surga. Mintalah wasilah tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberikan kepadaku istana di dalam al-jannah. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innaha manzilatun fil jannati la tambagi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Maka sungguhnya wasilah tersebut atau istana tersebut adalah sebuah kedudukan di dalam surga yang tidak layak kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku berharap bahwasannya akulah hamba tersebut. Nah, sungguh keutamaan yang mulia yang disebutkan di dalam hadis ini, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian kata syarih rahimahullah, ya laha min manzilatin rafi'atin aliyah la yabluhuha ahadun illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sungguh itu adalah benar-benar kedudukan yang sangat tinggi yang tidak akan bisa sampai kepadanya seorang pun kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a hadzal fadli fa inna zaujatin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wahunna adadun kathir tis'un minal harair kunna yatakallamna alaihi wa yas'alna wa yas'alnahun nafaqah wa yas'alnahul adl wa rubbama tahjuruhu ihdahun. Dan bersama dengan keutamaan yang sangat-sangat besar ini, yang sangat mulia ini, maka sungguhnya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keberadaan mereka itu jumlahnya banyak. Ada berapa? Ada 9. Ada 9 istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan al-harair, orang-orang yang merdeka, bukan budak. Yang mana terkadang mereka yatakallamna alaih, berbicara kepada Nabi alaihi salatu wassalam, naam, juga terkadang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nafkah dan meminta kepada beliau keadilan, dan terkadang juga menghajar salah seorang di antara mereka, menghajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendiamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu la yaqulu syai'an, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas atau mengatakan sedikit pun. Wa innama ya'tabiru nafsahu ka ghairihi minal azwat ma'a zaujatihim. Dan hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap dirinya itu sebagaimana suami-suami yang lain bersama istri-istri mereka. Li'annahu bashar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa. Nah, memiliki keluarga, memiliki rumah tangga, memiliki istri. Beliau juga adalah seorang suami bagi istri-istrinya, dan istrinya ada 9 tadi. Fayusamihunna, fayusamihuhunna wa hasalat waqa'i' minhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka ketika terjadi sedikit perselisihan, naam, atau terjadi sedikit kejadian-kejadian darinya, seperti disebutkan di sini contohnya, alamin zaujatihi syahran halafa alla yaqrabuhunna. Terkadang Nabi SAW pernah bersumpah untuk tidak mendekati mereka sama sekali selama 1 bulan. Nabi SAW mengilak. Ilak itu adalah sumpah untuk tidak mendekati istri-istrinya selama 1 bulan. Wa yasulu bainahu wa baina ihdahunna syai'un minal mughadabah. Dan juga terkadang terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antara salah seorang dari istri-istrinya sedikit dari perasaan marah. Ini kadang juga muncul dan terjadi dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu la yastamir, akan tapi itu tidak berkelanjutan, tidak terus-menerus, kadang marah sedikit, terus meminta maaf dan seterusnya. Kabani Adam, sebagaimana manusia-manusia yang lain, ghaira annahu la yatlimu abada. Hanya saja yang perlu diingat adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbuat zalim sedikit pun selama-lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Tadi apa? Terjaga dari perbuatan dosa, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada siapapun, demikian juga kepada istri-istrinya di dalam keluarga beliau. Bal ya'dilu tamamal adil, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bisa berbuat adil dengan sebaik-baik keadilan. Qala la yumkinu li ahadin minan nasi ay ya'dila kama 'adalan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina zaujati fil qasami wa fin nafaqati wa fil mabit wa fi kulli sya'nin. Bahkan tidak mungkin seorang pun dari kalangan manusia untuk dia bisa berbuat adil sebagaimana adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling adil adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara istri-istrinya, baik itu di dalam masalah pembagian, masalah nafkah, masalah bermalam, dan masalah apapun itu bentuknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa berbuat adil. Ghaira anna syai'an la yamlikuhul insan wala yutalibu bil adli fi wa huwal mahabbatul lati mahalluhal qalb. Hanya saja kata beliau rahimahullahu taala, naam, ada sesuatu yang di sana tidak dimiliki. Artinya tidak dimiliki apa? Tidak bisa dikendalikan. Seseorang itu tidak bisa menguasainya. Naam, dan tidak akan dituntut pada perkara tersebut keadilan, yaitu masalah apa? Al-mahabbah, masalah kecintaan, masalah rasa cinta yang ini letaknya di dalam hati, maka ini tidak dituntut padanya keadilan karena itu di luar kendali dari seseorang. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu Aisyah radhiyallahu anha wa hiya al-wahidatu allati tazawwajaha bikran yuhibbuha hubban shadida wa yahubbu wa yuhibbu abaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mencintai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, paling dicintai, manusia yang paling dicintai olehnya, dan bahkan beliau Aisyah ini adalah satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Gadis. Dalam keadaan gadis, karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau nikahi dalam keadaan thayyib, ai janda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya dengan kecintaan yang dalam, wa yuhibbu abaha, bahkan beliau juga mencintai ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Wa hiyal mar'atul faqihatil 'alimati bis sunnah wal 'alimati bil fiqhil islami wa hiya allati ubtuliyat fa sabarat wa anzalallahu fiha qur'an yutla. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang wanita yang faqihah, seorang wanita yang sangat mengerti dengan perkara sunnah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang alimah dengan fikih Islam, ilmu-ilmu syariat, dan juga beliau adalah seorang wanita yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, dituju sebagai apa? Pezina. Beliau pun bersabar dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang terus dibaca sampai hari kiamat kelak. Kelak kama fi suratin nur, sebagaimana yang ada di dalam surat An-Nur, bisa dibaca dari ayat yang ke-11 sampai 18, turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Qur'an yang mensucikan keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihada fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha mahabbatan fawqa mahabbatil ukhriyat minan nisa. Maka oleh karena ini, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya dengan kecintaan di atas kecintaan kepada wanita-wanita yang lain dari istri-istrinya. Walamma su'ila ma katama. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau tidak menyembunyikan kecintaan tersebut. Lamma su'ila man ahabbu ilaika ya Rasulullah. Maka ketika beliau ditanya, siapa manusia yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Qala minar rijali Abu Bakar wa minan nisa'i Aisyah. Beliau menjawab, dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar dan dari kalangan wanita adalah Aisyah. Fasharaha bidzalik. Beliau menyebutkan dengan jelas. Lidza fa inna man addada zaujat kasnataini aw thalath aw arba wa habba ba'dahunna mahabbatan tafuqa mahabbatal ukhriyati la isma 'alaihi walakinna la tajurruhu mahabbatuhu liwahidatin an yamila ilaiha wa yada'ul ukhriyat mu'allaqat. Kemudian di terakhir di sini beliau memberikan tanbih. Naam, maka sesungguhnya barang siapa yang dia memiliki beberapa istri, 2, 3 atau 4, dan dia mencintai sebagian mereka, naam, dengan kecintaan yang mengalahkan kecintaan dari istri-istrinya yang lain, dia lebih mencintai salah satu dari empatnya, naam, la ithma alaih, maka tidak mengapa, tidak ada dosa atasnya. Akan tapi yang perlu diperhatikan, walakin la tajurruhu mahabbatuhu liwahidah, jangan sampai naam kecintaannya tersebut kepada salah seorang istri tadi itu menyeret dirinya kepada perbuatan condong kepadanya yang berlebihan, sehingga dia meninggalkan istri-istrinya yang lain dalam keadaan mu'allaqat, terlantar atau tergantung, tidak diperhatikan. Bal 'alaihi an yatawakkal adl biqadri ma yastati. Bahkan tetap wajib atasnya untuk dia bersikap dan berusaha adil sesuai dengan apa yang dia mampu. Nah, dia memiliki istri lebih dari 1, 2, 3 atau 4, dan dia lebih mencintai salah satu dari istri-istri tersebut, ini tidak mengapa. Tapi adil itu harus tetap ada, bahkan ini wajib. Wa amma qada'ul hajah fayaqdi hajatahunna fi hududil huquqil mushtarakah la fil mahabbati wal ittisali syakhsi al jinsi al masyru' fa hadza la yamlikuhu ahad wa la yulamu alaihi ahad. Adapun di dalam menunaikan kebutuhan, maka hendaknya dia menunaikan kebutuhan-kebutuhan istri-istrinya semuanya fi hududil huquq al mushtarakah, pada hak-hak yang mereka saling bersyarikat padanya. Masalah nafkah, masalah tempat tinggal, masalah pakaian dan yang lain-lainnya. Demikian juga dalam anak-anaknya. Naam, bukan masalah kecintaan atau masalah hubungan suami istri atau nafkah batin, maka ini tidak dimiliki oleh seseorang, maka ini tidak dicela atasnya. Naam, ini faedah yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan hadis ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.